Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita buka muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, faqad kana an-nasu fi sadri al-islam ya'ishuna fi dhilli at-tashri'i. Manusia sejak munculnya Islam, mereka hidup fi dhilli at-tashri', mereka hidup dalam naungan syariat. Wa ma qubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta arsallahu bil qur'ani qawa'id ad-din. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan kaidah-kaidah agama ini bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Wa fassalatis sunnatu furu'ahu wa abanat mu'amiluhu wa fiqhun nasi dinahum. Sementara sunnah memberikan rincian untuk furu'nya, untuk cabang-cabangnya. Wa abanat mu'amiluhum mu'alimuhum, sementara mu'alim, pengajar-pengajar sunnah, abanat memberikan penjelasan, atau ma'alim ya. Wa ma'alimuhu wa fiqhun nasi dinahum, sementara tanda-tanda sunnah atau prinsip-prinsip sunnah memberikan penjelasan serta pemahaman kepada manusia tentang agama mereka. Summa ja'al khulafa'ur rasyidun faqtafan nasu atharahum wa tarassamu khutahum. Kemudian datanglah khulafa'ur rasyidun, faqtafa kemudian mengikuti, iqtafa bimakna ittaba'a qafa, dan qafa artinya tengkuk. Faqtafan nasu atharahum, kemudian manusia mengikuti jejak mereka. Wa tarassamu khutahum, dan mengikuti jejak mereka. Walamma tas'at ruq'ah, ruq'ah bima'ana qita'ah. Walamma tas'at ruq'atul islam, ketika qita'atul islam atau ruang lingkup Islam semakin luas. Azumatil hajatu ila wad'i qawa'ida wa usulin yatarassamuhal ulama'u fi istimbatil ahkam. Maka terdapat kebutuhan yang sangat mendesak untuk ditetapkan berbagai macam kaidah dan prinsip yang ditulis oleh para ulama dalam rangka menghasilkan istimbatul ahkam, cara mengambil kesimpulan dalil yang benar. Fakana awwalu man nahada lidzalika huwa al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan orang pertama kali yang bangkit melakukan hal ini, membuat kaidah-kaidah dalam masalah agama, adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya, judulnya apa? Ar-Risalah. Hadza wa qad tawakhayna fiha al-ijaza wa tiqat at-ta'biri wa wuduhal ibarati wafratal amthilah. Demikian, hadza artinya demikian. Wa qad tawakhayna, dan kami menginginkan, fiha di buku ini, al-ijaz, kalimat yang ringkas, tiqat at-ta'bir, ungkapan yang tiqah, yang detail, wa wuduhal ibarah, dan jelas, wa wahratal amsilah, dan banyak contohnya. Fasta'anna billahi ta'ala fi kitabati hadhil mudhakkarah. Karena itu kami mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam menulis hadhil mudhakkarah, diktat ini. Wa qad asmainaha, dan kami beri nama tashilul usul ila fahmi ilmil usul, cara mudah untuk memahami ilmu usul. Wa narjullaha ta'ala an takuna muhaqqaqatan lil ghardi wa fiyatin bil matlub. dan kami berharap kepada Allah agar kitab ini nanti ada tahqiqnya, diberi catatan kaki agar mendapatkan tujuan yang lebih besar, bil matlub, dengan apa yang diharapkan. Al-muallifun, kemarin muallifnya ada berapa orang? Ada 3 orang. Usulul fiqhi. I'lam anna usulul fiqhi murakkabun min mudaf wa huwa kalimatu usul wa mudafun ilayhi wa huwa kalimatu al-fiqhu wa yusamma murakkaban idhafiyan wa qad akhadha hadzal murakkabi al-idhafi fa wudi'a 'alaman 'ala al-'ilmi al-ma'huti فينبغي تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا وباعتبار كونه علما. Ketahuilah bahasanya usul fikih adalah kalimat murakkab, kata murakkab, kata yang tersusun dari kata mudhaf, yaitu untuk kata usul, dan mudhaf ilaih, yaitu untuk kata al-fiqhu. Disebut juga dengan murakkaban idhafiyan, susunan idhofah. Dan diambil dari susunan idhofah semacam ini, fawudi'a alaman, jadilah satu nama, alal ilmil ma'hud, untuk ilmu tertentu. Karena itu yang bagi sudah selayaknya ta'rifuhu, kita mengenalnya dari dua sisi. Pertama, bi'tibari qawnihi murakkaban idhofiyan, ditinjau dari susunan idhofahnya. Wa bi'tibari qawnihi alaman, dan ditinjau dari kalimat ini sebagai nama ilmu tertentu. Yang pertama, ta'rifuhu bi'tibari qawnihi murakkaban idhafiyan, pengertian usul fikih ditinjau dari kata penyusunnya. Kata usul, usul jamak dari aslun, dan al-aslu secara makna bahasa artinya mambana alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi landasan untuk dibangun yang lainnya di atasnya. Kal asas, seperti pondasi. Kal asas aslun lis-saqafi wal jidari, sebagaimana pondasi dia menjadi dasar adanya atap dan tembok. Wa ka'uruki syajarati ats-tsabitati fil ardi, sebagaimana pula uruku syajarah, akar-akar pohon yang ada di tanah, seperti firman Allah, asluha tsabitun, akarnya menunjam di dalam, wa far'uha fis sama, sementara cabangnya berada di langit. Perumpamaan untuk apa? Kalimatun thayyibah. Wa fil istilah yutlaku al-aslu ala iddati ma'anin minha. Kemudian secara istilah, yutlaku al-aslu, kata al-aslu memiliki beberapa makna, minha diantaranya. Dimutlakkan itu artinya dipakai dalam bahasa, dipakai dalam penggunaan kalimat. Yutlaku ala hadha wa yutlaku ala hadha, dipakai dalam penggunaan kalimat, terkadang maknanya A, terkadang maknanya B. Kata al-aslu dalam penggunaannya ada beberapa makna. Yang pertama, kadang al-aslu artinya adalah al-qa'idah al-ammah, kaidah umum. Seperti adanya kaidah al-amru yaqtadil wujub. Al-amru yaqtadil wujub, setiap perintah memberikan makna wajib. Maka kita bisa menyebut al-aslu al-amru yaqtadil wujud, kaidahnya hukum asal perintah memberikan makna wajib. Yuwaddihu dhalika qawluhu ta'ala, yang kaidah ini dijelaskan oleh firman Allah ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang diberikan oleh rasul kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah. Dan ayat ini berbicara tentang fai', tentang harta rampasan perang. Allah memberikan panduan jatah dari harta rampasan perang yang diberikan kepada kalian, ambillah. Karena itu secara tekstual ayat ini berbicara tentang masalah harta. Tapi selanjutnya dijadikan dalil oleh para ulama dalam masalah perintah Nabi SAW. Dengan sisi pendalilan, jika dalam masalah harta saja kita diwajibkan untuk mengambil apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, apalagi dalam masalah syariat. Sehingga perintah Nabi SAW itu adalah bagian dari syariat yang Allah yang diberikan oleh beliau kepada umatnya. Fahada amrun amun yaqtadi wujub al-akhdi bi kulli ma atana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini terdapat perintah umum yang menunjukkan wajibnya mengambil setiap apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrudin, tanpa menentangnya. Fi hadhil ayati bidzat, yang terdapat dalam ayat ini secara zatnya, secara tekstual. Ila fartin min afratil awamiri allati wajjahaha ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai termasuk setiap perintah yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita ambil, baik perintah di ayat ini yaitu perintah untuk memegang sunnah beliau, termasuk perintah-perintah yang lainnya yang lebih rinci yang ditujukan kepada kita. Ini makna pertama untuk kata aslun. Maknanya apa tadi? Al-qa'idah al-ammah. Maka kalau ada pernyataan ulama, wal aslu fil mas'alah al-amru yaqtadil wujud. Kaidah dalam masalah ini adalah hukum asal perintah yaqtadil wujud, menunjukkan makna wajib. Al-aslu di situ maknanya al-qa'idah. Kemudian yang kedua, al-aslu bisa juga bermakna ad-dalil. Misalnya ada pernyataan ulama, aslu wujubis shaumi qauluhu ta'ala. Asal wajibnya puasa adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ai daliluhu. Asal di sini artinya adalah dalilnya. Sehingga kalau mau nerjemah aslu wujubis shaum, jangan diterjemahkan hukum asal perintah puasa, tapi dalil wajibnya puasa. Aslu di sini artinya dalil. Dalil wajibnya puasa adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang ketiga, di sini tidak disebutkan, salah satu di antara penggunaan dari kata al-aslu adalah dengan makna atau digunakan untuk makna bahasa. Al-aslu artinya makna secara bahasa. Aslu sholah ad-du'a. Makna secara bahasa untuk sholat adalah doa. Jangan diartikan asal sholat doa, bukan ya. Tapi aslu di situ artinya makna bahasa. Nah, memahami seperti ini nanti kepentingannya dalam menerjemahkan. Karena ada kata yang kadang memiliki banyak arti. Kita bisa memahami itu berdasarkan konteks kalimat. Kemudian berikutnya kita berpindah pada kalimat fikih. Fikih secara bahasa artinya al-fahmu. Wa minhu, darinya, maksudnya dari makna bahasa ini, adalah firman Allah Ta'ala, hikayatan an Musa, ketika Allah menceritakan tentang doanya Musa. Wahlul uqdatam min lisani, ya Allah lepaskanlah ikatan yang ada dalam lisanku, sehingga nanti kalau ngomong tidak kaku, tidak kepleset. Yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku. Yafqahu bimakna yafhamu. Seperti itu pula ucapan umatnya Nabi Syuaib. Mereka mengatakan, qalu ya Syuaibuna ma nafqahu kathiram mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak faqih, artinya tidak faham banyak hal dari apa yang kamu ucapkan. Baik, kita sudah tahu makna bahasa untuk asal dan sudah tahu makna bahasa untuk fikih. Ini tinjauan secara bahasa. Selanjutnya kita beralih ke tinjauan usul fikih secara istilah. Secara istilah usul fikih adalah, atau secara istilah untuk fikih ya, secara istilah untuk fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihadu min adillatiha at-tafsiliyah. Pengertian fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum syar'i. Ilmu tentang hukum syar'i. Maka yang bukan ilmu bukan fikih. Ngomong tapi enggak ada dasar itu bukan termasuk fikih. Maka jangan dibilang cerdas. Dia waton keluar omongan, ucapan tanpa data, tanpa dasar, inginnya hanya ngelakar, yang penting lucu. Ini bukan cerdas, bukan fikih, tapi itu ngawur. Karena fikih itu ilmu. Yang kedua bil ahkam asy-syar'iyyah, terkait hukum-hukum syariat. Dan hukum syariat ada dua. Yang pertama ahkam ilmiyah dan ahkam amaliyah. Hukum yang terkait keyakinan dan hukum yang terkait amalan. Hukum yang terkait keyakinan dan hukum yang terkait amalan. Karena isi syariat itu dua, keyakinan dan amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a fi awwali marrah, ketika beliau pertama kali diutus oleh Allah, ja'a bil ahkam ilmiyah qabla al ahkam amaliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hukum ilmiah, membawa penjelasan tentang keyakinan sebelum membawa penjelasan tentang amalan. Sedangkan penjelasan tentang amalan ja'a ruwaidan, datang secara bertahap, munajjam, secara bertahap. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang kepada manusia dengan membenahi keyakinan yang benar tentang Tuhan. Baru kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Karena itu dalam definisi umum yang disampaikan oleh para ulama tentang fikih, di sini ada yang kurang. Sehingga ditambahkan al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Sehingga bisa kita ulang, fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Mengingat fikih secara istilah itu tidak membahas masalah akidah. Tapi yang dibahas selain masalah akidah, masalah amalan. Hukum tentang ibadah, tentang muamalah, tentang pergaulan dengan sesama, fikih usrah, dan tentang bagaimana memberikan hukuman bagi orang lain, fikhul jinayah. Dan kajian tentang fikih secara garis besar ada empat. Pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, yang ketiga fikhul usrah, fikih tentang keluarga, dan yang keempat fikhul jinayat, fikih tentang tindak kriminalitas dan hukumannya. Allati tariquha al-ijtihad, yang cara untuk mendapatkan hukum ini adalah melalui ijtihad. Min adillatiha at-tafsiliyah, berdasarkan dalil-dalil yang rinci, bukan berdasarkan dalil yang global. Karena dalil ada dua, ada dalil yang rinci dan ada dalil yang global. Contoh dalil yang global, sebutkan satu. Ayat yang tadi kita baca, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu kan dalil global. Ya. Terkait dengan amal tidak? Terkait dengan amal tidak? Hah? Amalan apa? Terkait dengan sholat? Enggak. Dia sifatnya global untuk semua perintah dan semua larangan. Nanti yang dimaksud dalil global. Apa saja yang diberikan Rasul wajib kamu ambil. Apa saja yang beliau larang enggak boleh kamu ambil. Berarti terkait dalil global. Perintah dan larangan semua yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kaidah al-aslu fil amri lil wujub wal aslu fin nahyi lit tahrim. Kalau contoh adillah tafsiliyah atau dalil yang rinci, contohnya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Kutiba alaikumus siyam, aqimus shalah. Rinci hanya terkait satu amalan. Maka fikih yang dibahas itu dalil yang rinci terkait satu amalan, bukan dalil yang global. Kalau dalil global pembahasannya di mana? Usul fikih, bukan ilmu fikih. Fa usulul fiqhi idan, dengan demikian usul fikih adalah qawaiduhu allati yambani alaiha, kaidah-kaidahnya. Hu rujuk ila, kembali ke fikih. Qawaiduhu qawaidul fiqhi, kaidah-kaidah fikih di mana fikih dibangun di atasnya. Kita kasih syarah untuk ta'riful fiqhi. Penjelasan untuk ta'rif fikih di atas. Yang dimaksud dengan ilmu di sini mencakup ghalabatul dhon, dugaan kuat. Karena dugaan kuat dalam Islam disejajarkan dengan yakin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut masalah keyakinan dengan dhon. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mintalah pertolongan dengan cara bersabar dan salat, dan itu berat bagi manusia kecuali untuk orang yang khusyuk. Alladhina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim, yang mereka yadhunnun bimakna ghalabatul dhon, bimakna yaqinun, mereka yakin. Annahum mulaqu rabbihim, mereka akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain bahwasanya dhon disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan ilmu adalah firman Allah taala, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kalian telah mengetahui para wanita ini mukminatin, adalah wanita-wanita mukminah, fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka jangan kamu kembalikan kepada suaminya yang kafir. Ini ayat tentang apa? Eh? Ayat mumtahanah, wanita yang difitnah, diberi ujian. Idza ja'akum mu'minatun muhajiratun famtahinuhun. Kalau datang wanita-wanita yang hijrah, wanita-wanita Mekah, mereka berangkat ke Madinah, famtahinuhun, uji dulu, jangan langsung diterima. Bisa jadi itu mata-mata atau mau membunuh atau mau bertindak jahat yang lainnya. Fa'in alimtumuhunna mu'minatin, kalau kamu tahu mereka itu mu'minah. Alimtumuhunna bimakna dhonantumuhunna, kalau kalian punya dugaan kuat dia mu'minah. Kenapa kok dimaknai dhonantumuhun? Karena isi hati manusia itu gaib. Tapi Allah sebut dengan alim tumuhunna, kalian tahu dan ilmu itu yakin. Ilmu itu sama dengan yakin. Kalian tahu artinya kalian punya dugaan kuat. Ini menunjukkan dugaan kuat sejajar dengan keyakinan. Sehingga yang jadi dalil dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut ghalabatul dhon, dugaan kuat, dengan ilmu. Makanya ilmu dalam ta'rif fikih mencakup ghalabatul dhon. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu isi hati orang lain? Tidak tahu. Sehingga Allah kasih acuan, fa in alimtumuhunna mu'minat, kalau kalian punya dugaan kuat ini wanita mukminah, fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan dikembalikan kepada orang kafir. Karena para wanita Mekah ketika lagi ribut dengan suaminya, mereka punya satu andalan untuk mengancam. Kalau suaminya enggak mau tobat, enggak mau baik hati, saya mau lari ke Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan acuan, kalau ada wanita yang datang ke Madinah, wanita Mekah yang datang ke Madinah, jangan langsung diterima. Bisa jadi motivasinya karena ini lagi ada yang bermasalah di keluarganya atau lagi padu dengan suaminya. Maka perlu diuji terlebih dahulu. Kemudian al-murad bil ahkam asy-syar'iyyah, yang dimaksud dengan hukum syar'i dalam definisi fikih di atas adalah wajib, nadab, anjuran, haram, makruh, mubah. Meskipun ahkam syar'iyah dengan pengertian semacam ini kurang lengkap. Karena ahkam syar'iyah tadi ada dua ya, ada ahkam syar'iyah terkait amaliyah dan ahkam syar'iyah terkait dengan ilmiyah. Fayakhruju biqaidis syar'iyah, sehingga keluar dengan batasan kata syar'iyah adalah al-ahkam al-aqliyah. Keluar dari batasan kata syar'iyah adalah setiap hukum-hukum akal. Karena hukum akal tidak termasuk ahkam syar'iyah. Kal wahid nisfu isnain, seperti satu separohnya dua. Atau lima lebih besar daripada tiga. Boleh enggak kita menerima hukum yang bukan hukum syar'i? Ini bukan hukum syar'i, wajib ditolak. Boleh enggak kita menerima yang hukum yang bukan hukum syar'i? Hah? Boleh. Contohnya apa? Semua yang sesuai dengan realita, yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, boleh diterima. Api panas itu bukan hukum syar'i, hukum akli atau hissi. Wal hissiyah artinya yang terindra, seperti kaunu salji baridan, es itu dingin atau salju itu dingin. Wal adiyah atau berdasarkan kebiasaan, kanuzulil matar ba'da ra'di wal barq, seperti turunnya hujan setelah adanya banyak petir dan kilat. Orang enggak salah mendung sebentar lagi hujan. Oh, kamu jangan mendahului takdir. Ya kejauhan mikirnya ya. Yang ngeritik ini kejauhan mikirnya gitu. Siapa yang mau mendahului takdir? Seperti ini yang biasanya, oh, sudah masuk bulan Oktober biasanya mau turun hujan. Ya enggak salah. Karena itu kebiasaan yang ada. Maka tidak salah kalau orang memahami ada apa siklus turunnya air hujan, mulai dari evaporasi sampai kondensasi dan seterusnya kemudian jadi hujan. Ini bukan keyakinan yang keliru kalau itu sesuai dengan realita. Meskipun ada salah satu ustadz yang menolak semacam ini, tapi kita tidak setuju dengan pendapatnya. Karena tidak semuanya harus ada dalam Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah bukan ilmu, bukan buku ilmu pengetahuan alam. Wal murad billati tariquha al-ijtihad, dan yang dimaksud jalurnya berdasarkan ijtihad adalah ikhraju ma la yasihhu fihi ijtihadun. Mengeluarkan bagian yang di situ tidak sah adanya ijtihad. Semacam ma'rifatu qaunis salati wa siyam wajibain. Bagaimana kita bisa memahami salat dan puasa itu wajib? Wazina wasariqah mahramain. Kenapa zina dan mencuri itu haram? Lima'rifati dzalika minaddin bidarurah. Karena semua ini diketahui minaddin bidarurah, bagian dari aturan agama yang diketahui oleh semua orang. Wallahu a'lam tentang batasan ini. Karena kalimat salat hukumnya wajib itu masuk dalam fikih atau tidak? Masuk dalam fikih atau tidak? Masuk dalam fikih. Puasa wajib masuk dalam fikih atau tidak? Fokus dengan pernyataan puasa adalah wajib, masuk fikih atau tidak? Masuk fikih. Mau ditinjau di ilmu apa kalau itu tidak ditinjau di ilmu fikih? Ilmu akidah bahas tentang itu? Enggak ada. Ilmu faraid apalagi ya. Ilmu tafsir? Ya mungkin ya, karena itu bisa ditafsirkan dari ayat. Baik. Wallahu alam, saya kurang bisa memahami keluar dari bahasan tariqah al-ijtihad yang jalurnya berdasarkan ijtihad, keluar dari batasan ini sesuatu yang tidak sah berijtihad, semacam keberadaan sholat dan puasa yang wajib. Maka mengetahui sholat wajib, puasa wajib, ini bukan bagian dari ijtihad, sehingga bukan kajian dari fikih. Enggak tahu ini kalimat yang benar atau tidak benar. Yang disebut dengan tariqah al-ijtihad karena setiap hasil fikih itu ijtihad. Tapi terkadang ijtihad semua ulama sama, sehingga semua orang tahu, jadilah ma'lum minaddin bidarurah. Salat itu wajib, hasil ijtihad atau bukan? Hasil ijtihad atau bukan? Hasil ijtihad. Ada perintah Allah, aqimus shalah. Kemudian ulama usul fikih memahami kalimat ini menunjukkan adanya perintah dan perintah wajib, lalu mereka berkesimpulan salat itu wajib. Kemudian semua hasil ijtihad ini sama. Mungkin? Mungkin enggak hasil ijtihad semua orang sama? Mungkin saja. Untuk nas qat'iyah, untuk dalil-dalil yang tegas, yang tidak boleh ada ijtihad selain itu. Tidak boleh ada kesimpulan selain itu. Jadilah ma'lum minaddin bidarurah. Jadilah masalah yang diketahui bagian dari agama oleh semua orang. Baik. Karena itu ma'lum minaddin bidarurah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sifatnya bertingkat. Sifatnya bertingkat. Bagi sebagian orang, wajibnya sholat jamaah bisa antum sebut ma'lum minaddin bidarurah. Apalagi posisi antum sebagai talibul ilmi. Atau masyru'nya sholat berjamaah bisa disebut ma'lum minaddin bidarurah. Masyru' bisa bermakna wajib, bisa bermakna anjuran. Ada khilaf di sana. Tapi bagi orang lain yang mungkin dia baru masuk Islam, atau dia jauh dari lingkungan kaum muslimin, atau dia kena penyakit liberal ya, salat jamaah disyariatkan, dianjurkan, itu asing baginya. Bahkan bisa jadi dia meyakini salat jamaah itu pilihan, boleh jamaah, boleh tidak. Kenal Ali Kamarata? Pernah dengar nama ini? Oh, enggak, belum ya. Kemarin sempat syuting di UFIT. Jadi beliau orang Amerika. Istri yang pertama akan cerai. Istrinya itu jengkel gara-gara Ali Kamarata ini rajin ke masjid. Kamu terlalu rajin untuk ketemu Tuhan, padahal sama-sama muslim. Istrinya muslimah. Muslimah Amerika. Dan jangan dikira Muslimah Amerika atau Muslim Amerika itu orangnya salafi-salafi, haroki-haroki, bukan. Riblar juga banyak. Seperti di tempat kita. Muslimah liberal banyak. Jadi anggapan dia sholat jamaah ini ganggu. Ganggu aktivitas keluarga. Sampai terjadi perceraian. Bagi sebagian orang itu maklum minatin bidarurah. Mengingkari itu bisa sampai disesatkan. Tapi bagi orang yang lain, ini belum dia ketahui. Karena itu maklum minatin bidarurah bertingkat. Bagi orang muslim yang dia tidak pernah tahu kalau khamr itu haram, bisa jadi dia masih menegak khamr dan dia beralasan ini seperti rokok. Orang muslim di sana ngerokok, di sini kami minum khamr, mendem. Sana ngerokok, di sini mendem, kan sama saja. Mengkonsumsi untuk sesuatu yang membahayakan tubuh. Tapi dia belum meyakini itu sebagai sesuatu yang terlarang. Sehingga bagi dia belum tentu khamr itu ma'lum minaddin bidarurah. Ini keterangan dari Syekhul Islam ketika beliau menjelaskan batasan ma'lum minaddin bidarurah. Kemudian tanian yang kedua, Fisheh, ada yang ingin disampaikan? Ada yang mau disampaikan pertanyaan? Dilanjutkan ya. Tanian yang kedua, pengertian usul fikih bi'tibari kaunihi laqaban lihadzal fan. Ditinjau dari statusnya sebagai nama untuk ilmu tertentu. Usul fikih adalah ilmun yabhathu an ahwali adillatil fiqhi al-ijmaliyah wa turukil istifadati minha wa halil mustafid. Usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang ahwal adillatil fiqhi, kondisi atau keadaan dalil-dalil fikih yang sifatnya ijmaliyah, yang sifatnya global, serta metode dalam melakukan istifadah, tariqul istimbat, wahalil mustafid, dan kondisi orang yang mengambil istifadah, orang yang berijtihad atau beristimbat. Atau seperti kemarin yang sudah kita sampaikan, definisi ini hakikatnya adalah menggabungkan tiga unsur dalam kajian usul fikih. Yang pertama apa? Nanti dulu. Yang pertama apa? Dalil, pohon. Yang kedua, buahnya, hukum. Yang ketiga, cara memetik buah namanya apa? Mustasmir orangnya. Tariqatul istismar. Tariqatul istimbat, istihad. Yang keempat, halul mustasmir, halul mustafid, halul mujtahid. Sehingga definisi usul fikih yang disampaikan oleh beliau pada prinsipnya adalah menggabungkan empat unsur dalam kajian usul fikih. Antum bisa buat definisi sendiri dengan kalimat yang lebih indah, yang lebih merdu untuk didengar, silahkan. Kemudian syarah hadza ta'rif, penjelasan definisi di atas. Yang dimaksud dengan turukul istifad, turukul istifadah adalah ma'rifatut tarjih inda ta'arudhi masalan. Yang dimaksud dengan metode dalam melakukan istifadah, mengambil kesimpulan adalah cara mengetahui mana yang lebih rajih ketika terjadi ta'arud, pertentangan, masalan, contohnya. Ini bukan definisi, ini contoh. Tariqatul istifadah artinya tariqatul ijtihad. Tariqatul ijtihad seperti memahami mana muqayyad, mana mutlak, mana am, mana khas, kemudian apalagi mana mujmal, mana mubayyan, dan seterusnya. Kemudian yang dimaksud dengan ijmaliyah, global, artinya yang bukan tafsiliyah. Seperti al-amru yaqtadil wujub, an-nahyu yaqtadit tahrim, al-mutlak yuhmal alal muqayyad. Hukum asal perintah adalah wajib, hukum asal larangan haram, mutlak dibawa kepada yang muqayyad, mutlak tanpa batasan dibawa kepada yang punya batasan. Al-am yukhassu bil mukhassis, teks umum dibatasi dengan mukhassis, teks yang memberikan batasan kekhususan. Wal qiyas wal ijma hujjah, qiyas dan ijma bisa jadi dalil. Baik. Maudu'uhu, ruang lingkup ilmu ini. Wa maudu'u hadzal fan al-adillatu al-musilatu ila ma'rifatil fiqhi wa kayfiyatul istidlali biha ala al-ahkam ma'a ma'rifati halil mustadil. Ruang lingkup ilmu ini adalah empat yang tadi sudah kita singgung. Pertama, dalil asal pohon. Al-musila ila ma'rifatil fiqhi, yang mengantarkan ila ma'rifatil fiqhi, diketahuinya kesimpulan fikih. Yang kedua, kaifiyatul istidlal, bagaimana cara menyimpulkan dalil biha, dari dalil tadi, alal ahkam, untuk menghasilkan hukum. Dan berikutnya, ma'rifati halil mustafid, bagaimana kondisi al mustafid, bagaimana kondisi orang yang menyimpulkan hukum. Yaitu kajian tentang masalah mujtahid. Kemudian fa'idatuhu, manfaat mengkaji ilmu usul fikih adalah al-ilmu bi'ahkamillah, kita mengetahui hukum-hukum Allah. Al-mutadamminatu lil fawzi bisa'adati dharain, al-mutadamminah yang mengandung lil fawz, kebahagiaan, keberhasilan dengan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan ad-dharain, dunia dan akhirat. Istimdaduhu, ilmu pendukungnya, cakupan lebih luas, berarti ilmu pendukungnya. Wa istamittu hadzal ilmu min thalathati asya, ilmu ini mengkaji lebih luas dalam tiga hal. Atau ilmu pendukung yang lain, ada tiga ilmu yang mendukungnya. Yang pertama, ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Dan ini penting, mengkaji usul fikih tanpa tauhid yang benar bahaya. Karena seperti yang kemarin kita sampaikan, usul fikih merupakan a'du ma'ragatin bainal asya'ira wal mu'tazilah. Usul fikih menjadi celah terbesar terjadinya peperangan antara ghazul fikr, perang logika antara Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Ahlussunnah. Karena itu ilmu usul din, ilmu tauhid penting untuk difahami terlebih dahulu sebelum mengkaji ilmu ini. Litawaqqufil adilla asy-syar'iyyah ala ma'rifatil bari jalla wa ala. Karena kita butuh dalil-dalil syar'i, karena dalam usul fikih tak butuh dalil-dalil syar'i untuk mengetahui al-bari, siapakah Allah azza wa jal, dan wasidqil muballigh anhu, dan kebenaran orang yang menyampaikan wahyu dari Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huma mabniyani fihi muqarraratan adillatiha fi mabahithihi. Dan ini dibangun di atas prinsip muqarrar adillatiha hima, menetapkan dalil-dalil dari keduanya dalam mengkaji ilmu usul fikih. Yang kedua, ilmu bahasa Arab. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah wal istidlal bihima, dan menyimpulkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, mutawakkifani, bergantung kepada ma'rifatiha, bergantung kepada sejauh mana orang itu mengenal bahasa Arab. Idh huma arabiyan, karena keduanya yaitu Al-Quran dan Sunnah sama-sama bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, al-ahkamu syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Min haitsu tasawwuruha, dari sisi bagaimana cara memahaminya, tasawurnya. Li'anna al-maqsuda itsbatuha aw nafyuha, karena tujuan dari kajian usul fikih adalah itsbatuha, menetapkan hukum syariat, aw nafyuha, atau menetapkan bahasanya ini bukan bagian dari hukum syariat. Wa ghairul mutasawwari laha, dan untuk kasus yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa diwujudkan, la yatamakkan min dzalika, maka tidak mungkin untuk dikaji dalam usul fikih. Misalnya membahas bagaimana cara menghadap kiblat orang yang sholat di planet Mars. Itu Ka'bah di mana Ka'bahnya? Berarti sholat di planet Mars tanpa kiblat. Atau kalau sholat di bulan, cara menghadapnya bagaimana? Apakah sholatnya terlentang ke arah bumi atau bagaimana? Ini la yumkin tasawwuruha, tidak mungkin untuk dibayangkan. Maka itu di luar kajian usul fikih. Li'anna al-hukma 'ala syai' far'un an tasawwuri, karena menetapkan hukum sesuatu adalah far'un an tasawwuri, cabang dari bagaimana orang memahami kasus tersebut. Kemudian hukmuhu, hukum mempelajari usul fikih, kemarin sempat kita sampaikan. Dan yang kuat hukumnya adalah kembali kepada personalnya, kembali kepada orangnya. Jika dia berkepentingan untuk ijtihad, maka usul fikih wajib baginya. Bagi yang tidak berkepentingan, tidak wajib untuk mengkaji usul fikih. Karena itu bisa kita sebut kajian tentang usul fikih hukumnya adalah fardu kifayah. Wa hukmu ta'allumi usul fikhi wa ta'limihi fardu kifayatin. Dan hukum mengkaji usul fikih serta mengajarkannya statusnya fardu kifayah. Dan perlu dicatat, ini bukan ilmu umum, tapi ini ilmu bagi orang yang sudah memiliki muqaddimah ilmu sebelumnya. Karena itu tidak dibenarkan orang belajar usul fikih sementara dia masih buta tentang fikih. Tidak dibenarkan pula belajar usul fikih tapi enggak bisa bahasa Arab. Perlu banyak ilmu pendukung untuk kemudian bisa mengkaji usul fikih. Ini bukan ilmunya sembarang atau tidak sembarang orang boleh kemudian mengkajinya. Jika semua orang diizinkan untuk mempelajarinya, nanti malah bikin orang yang belum saatnya jadi keminter. Belum saatnya untuk tahu, jadi sok tahu. Kemudian dia merasa bisa berijtihad dan menyimpulkan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW berdasarkan logikanya dengan alasan sudah pernah belajar usul fikih. Muncullah berbagai macam aliran sesat gara-garanya itu. Gara-garanya dia punya kerangka usul fikih yang nyeleneh, yang berbeda dari yang ditetapkan oleh para ulama. Dan dia merasa dialah ahli usul fikih. Dan muncul berbagai macam kelompok-kelompok yang aneh-aneh. Dan di Indonesia banyak sekali contoh tentang itu. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syariat. Taqaddama laka anna al-fiqha huwa al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Telah lewat penjelasan untuk Anda bahwasanya fikih adalah ilmu tentang hukum syariat. Wa ilaika fima yali bayanu hadhil ahkami bi ijazin. Selanjutnya berikut ini akan kami jelaskan untuk Anda penjelasan tentang hukum ini bi ijaz secara ringkas. Pertama, pengertian hukum secara bahasa. Al-hukmu lughatan bima'na al-man'u. Kata hukum secara bahasa artinya mencegah. Wa bima'na al-qada, memutuskan. Sehingga hukum disebut hukum karena dia sifatnya mencegah. Mencegah tindakan di luar hukum. Dan dia disebut hukum karena itu hasil keputusan. Keputusan atasan. Dan atasan bisa dalam bentuk ada orang yang berwenang di sana, atau bisa bentuknya kesepakatan bersama yang itu dihormati bersama. Wastilahan dan pengertian hukum secara istilah adalah muqtada khitabillahi al-muta'alliki bi'af'alil mukallafin. Konsekuensi dari firman Allah atau makna dari firman Allah yang terkait dengan perbuatan mukallaf, terkait dengan perbuatan hamba mukallaf. Ya. Karena itu khitabullah, firman Allah yang tidak ada kaitannya dengan af'al mukallaf, tidak masuk hukum. Misalnya apa? Tentang cerita, Allah bercerita, tidak masuk kajian ahkam. Meskipun kadang itu isyarat adanya ahkam, tapi itu bukan, aslinya bukan masuk kajian ahkam. Cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Bani Israel, untuk diambil pelajarannya. Meskipun di situ ada isyarat, siapa yang meniru Fir'aun nanti kayak Fir'aun, dapat hukuman seperti Fir'aun. Itu hukum. Tapi kan bukan ini kajian intinya. Cuman manusia diminta untuk mengambil pelajaran dari kisah Fir'aun. Kemudian aqsamul hukmi syar'i, pembagian hukum syariat. Hukum syariat dibagi menjadi dua. Yang pertama taklifiyah, dan yang kedua wad'iyah. Apa itu hukum taklifiyah? Hukum taklifi, fal hukmu taklifi huwa muqtada khitabillahi ta'ala al-muta'alliki fi af'alil mukallafin ala jihatil iqtida wat takhyir. Hukum taklifi adalah kandungan makna atau konsekuensi dari firman Allah Ta'ala yang terkait dengan perbuatan mukallaf ala jihatil iqtida wat takhyir, yang statusnya iqtida wajib atau takhyir pilihan. Iqtida ada dua, ada wajib untuk dikerjakan dan wajib untuk ditinggalkan. Dan yang wajib atau yang dituntut, ya bukan yang wajib, kata wajib terganti yang dituntut. Dan yang dituntut untuk dikerjakan ada yang lazim, ada yang ghairu lazim. Demikian pula dituntut yang ditinggalkan, ada yang lazim dan ghairu lazim. Nanti ada penjelasan rincinya. Sedangkan yang takhyir, di situ ada hak pilih antara dilakukan dan tidak, dan itu hukum mubah. Atau intinya begini, hukum taklifi adalah kajian tentang lima hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Baik, wajib dan sunnah, makruh dan haram, ini iqtida. Sedangkan mubah itu takhyir. Wajib dan sunnah ini apa? Wajib sunnah, makruh haram, ini iqtida. Ada tuntutan di sana. Baik tuntutan itu lazim harus dikerjakan, atau yang ghairu lazim tidak harus dikerjakan. Kalau harus dikerjakan wajib atau haram harus ditinggalkan. Kalau yang tidak harus sunnah atau makruh. Kemudian takhyir ada hak pilih mubah. Sedangkan hukum wad'i adalah ma wada'ahu syari', semua yang ditetapkan oleh syariat untuk menjadi batasan. Seperti asbab, sebab salat duhur dikerjakan dengan sebab masuk waktu duhur. Puasa Ramadan dikerjakan dengan sebab masuk bulan Ramadan, dan begitu seterusnya. Kemudian syarat, mawani, penghalang, pembatal puasa sekian, pembatal sholat sekian, yang itu menjadi mawani, penghalang amalnya diterima. Tu'rafu inda wujudiha ahkamu syar'i fi isbat au nafyin. Dengan keberadaan ini, adanya sebab, syarat, mawani, bisa diketahui keberadaan hukum-hukum syariat fi isbat au nafyin, apakah itu berlaku atau tidak berlaku. Apakah sholatnya berlaku sah, dilihat. Apakah memenuhi syarat? Apakah di situ ada mawani atau tidak? Maka tanda-tanda semacam ini disebut dengan ahkam wad'iyyah. Kemudian aqsamul hukmi at-taklifi, pembagian hukum taklifi. Hukum taklifi dibagi menjadi lima. Li'annahu imma ayyakuna bitalabin, bitalabi fi'lin au bitalabi tarkin. Ada yang hukum taklifi yang bentuknya bitalabi fi'lin, harus dikerjakan. Atau bitalabi tarkin, harus ditinggalkan. Wakilahuma imma jazimun au ghairu jazim. Dan dari talab tadi ada yang jazim, wajib, dan ada yang ghairu jazim, tidak wajib. Wa imma ayyakuna fihi takhyirun bainal fi'li wa tarki, dan ada yang sifatnya memiliki hak pilih antara dikerjakan dan ditinggalkan. Penjelasannya sebagai berikut, yang tadi kita sudah singgung. Baik, kita baca sampai lima ya. Al-khitab, dalil yang isinya bitalabil fi'lil jazim, menuntut untuk mengerjakan sesuatu dan itu jazim, harus dikerjakan. Maka disebut dengan ijab. Di situ dengan ijab, sesuatu yang mewajibkan. Wa muta'alliquhu wajibun. Hasilnya adalah wajib. Aqimus shalah, kalimat aqimus shalah ijabus shalah, dan salat wajib. Maka dalil ini ijab itulah khitab bi talabil fi'li jazim aqimus shalah. Sedangkan turunannya, muta'alliqnya, turunannya adalah salat, itu wajib. Yang kedua, wal khitab bitalabil fi'li ghairil jazim, dalil yang menuntut untuk dilakukan perbuatan namun ghairu jazim, tidak wajib. Di situ disebut dengan nadab. Muta'aliknya adalah mandub, amalan yang dianjurkan. Misalnya firman sabda Nabi SAW, autiru ya ahlal Qur'an, lakukanlah witir wahai ahlul Qur'an, orang yang suka baca Qur'an di malam hari. Maka nadbul witri qauluhu sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlal Qur'an, wal witru mandubun. Yang ketiga, khitab bitola bitarki al-wajib. Dalil yang menuntut untuk ditinggalkan satu perbuatan al-jazim yang harus ditinggalkan. Namanya tahrim. Muta'aliknya muharram atau haramun. La ta'kulur riba, khitab tahrimur riba. Hukum riba muharram atau haram. Dan khitab itulah bitar ki ghairil jazim, dalil yang menuntut untuk meninggalkan sesuatu namun tidak jazim, tidak wajib. Namanya karoha. La tusallu ba'dal maghrib, la tanamu ba'dal maghrib. Atau nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyanama ar-rajulu ba'dal maghrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang tidur setelah maghrib. Maka khitab makruhnya tidur setelah maghrib adalah hadis ini. Muta'aliknya makruh, berarti tidur setelah maghrib hukumnya makruh. Kemudian khitab bitakhyir antara melakukan dan meninggalkan, namanya ibahah, muta'aliknya mubah. Baik, di sini ada catatan tanbih. Jaral usuliyun ala adil mubah min aksamil hukmit taklifi. Para ulama usul menyebut mubah bagian dari hukum taklifi. Wa fi dhalika tasamuh. Dan ini sifatnya adalah toleransi dalam masalah karya tulis. Artinya sejak dulu kayak gitu ya diikuti saja. Id al-mubah atau di sini dhalika mungkin mubah. Wa fi dhalika tasamuh, dan dalam yang mubah itu tasamuh. Ada toleransi, artinya tidak ada hukuman dan tidak ada celaan. Karena yang karena itu al-mubah la taklifa fihi, hakikatnya tidak ada unsur taklif. Listiwa'i tarafaihi, karena sama antara meninggalkan dan mengamalkan, sama-sama tidak ada beban. Ya. Tapi wallahu alam, yang benar mubah termasuk hukum taklifi. Hukum taklifi itu apa? Hukum yang di situ ada unsur beban. Sekarang apa unsur beban dalam perkara yang mubah? Unsur bebannya adalah meyakini kalau itu mubah. Seperti dalam hadis ada A'rabi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, in ahlaltul halala wa haramtul harama. Kalau saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah nanti dapat jaminan surga? Dan penjelasan ahlaltul halal adalah akaltuhu mutayakkinan annahu halal. Saya memakannya, memanfaatkannya dengan keyakinan kalau ini halal. Maka keyakinan menggunakan sesuatu dengan kita yakini ini halal, ini mubah, masuk dalam taklif. Wallahu a'lam. Rincian tentang hukum taklifi akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.